السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, karena hanya dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di majelis ini, dan kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini mendapatkan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan amalan kita ini dinilai sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pelajaran terakhir kita yakni pada hadis yang kelima dari kitabul jami' dari kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita telah membaca yang terakhir hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang terkait dengan adab di dalam majlis. Adab untuk kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang keenam. Hadis yang keenam yakni hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, إذا أكل أحدكم طعاما, apabila salah seorang di antara kalian makan ta'aman, makanan, fala yamsah yadahu, janganlah ia mencuci tangannya, membasuh tangannya, hatta yal'aqaha, sehingga dia menjilatinya. Au yul'iqaha, atau dia menjilatkannya kepada orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab sahihnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membimbing kita, menunjuki kita sebagian dari adab ketika kita makan, termasuk dari adab makan disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu dalam hadis muttafaqun alaih juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau berkata, membimbing, mentarbiyah, mendidik Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah gulaman, yakni masih anak kecil, dia belum balig. Umar bin Abi Salamah yakni anak dari Abi Salamah, istrinya Ummu Salamah, yang kemudian beliau Ummu Salamah diperistri oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga Umar kecil berada di dalam asuhan, bimbingan dan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dalam satu hidangan makanan, maka Umar kecil ini, dia karena masih anak kecil, dengan tangannya berjalan di atas nampan yang di situ ada hidangan. Ya mungkin layaknya, lumrahnya anak-anak kecil ketika ada makanan ya seperti itu. Dia ingin mengambil yang mana. Maka melihat keadaan yang seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan. Namun Umar bin Abi Salamah yang masih kecil itu dididik, dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana yang seharusnya dia lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Ya gulam, wahai gulam, wahai anak kecil, sammilah, ketika engkau akan makan, maka sammilah, menyebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala, ucapkanlah bismillah. Wakul biyaminik, dan makanlah biyaminik, dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, dan makanlah mimma yalika, apa yang ada di hadapanmu, yang ada di depanmu." Tidak kemudian tangannya mau ngambil yang lebih jauh dari dia posisinya. Tapi anak kecil ini dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara adab dari makan itu seperti itu. Mengucapkan, sebelum makan dia mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di hadapanmu, yang dekat dengan dirimu. Nah, ini termasuk dari adab yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika akan makan, pada waktu makan dan yang ada di hadapan kita ini, setelah kita selesai makan. Idza akala ahadukum ta'aman, ketika salah seorang di antara kalian itu makan makanan, selesai makan makanan tersebut, fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Jangan kemudian setelah selesai makan, ini makannya pakai tangan. Iya. Makan memakai pakai tangan. Setelah selesai makan, jangan kemudian dia segera untuk membasuh tangannya tersebut sampai dia menjilat tangannya itu atau menjilatkan tangan itu kepada orang lain. Mungkin kita akan menganggap kayak jijik gitu ya. Dan ini bukan hal yang jijik. Ini termasuk dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana akan ada pelajaran berharga dan penting yang bisa kita ambil dari apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Betapa perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, sampai dalam masalah makan pun dibimbing oleh beliau biar makannya itu barokah, mendatangkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala dan bernilai ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang semisal dengan hadis ini juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Kalau tadi hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma disebutkan di dalam hadis yang lain, yaitu di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyatihinnal barakah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bersabda, "Idza akala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makan dan setelah menyelesaikan makannya, falyal'aq asabi'ahu, maka hendaklah dia menjilati asabi'ahu, yaitu jari-jemarinya yang digunakan untuk makan tersebut." Apa ilahnya? Apa sebabnya? Kenapa kak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya untuk melakukan yang demikian? Dan barakallahu fikum, kita fahami bersama, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan dengan satu perkara, melainkan perkara tersebut adalah perkara yang ma'ruf dan akan mendatangkan manfaat bagi orang yang menjalankannya, yang menjalaninya. Sebaliknya, tidaklah beliau alaihissalatu wassalam melarang dari suatu perkara, melainkan perkara tersebut pasti akan mendatangkan kemadharatan bagi orang yang melanggarnya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing para sahabatnya, termasuk membimbing kita semuanya, umat Islam, ketika selesai makan, maka hendaklah dia menjilati jari-jemarinya. Apa sebabnya? Beliau alaihissalatu wassalam bersabda berikutnya, fa innahu la yadri fi ayyatihinnal barakah. Karena sesungguhnya orang yang makan itu dia tidak tahu di mana letak barakah dari makanan yang telah dia makan tersebut. Maka ketika ada sisa makanan di jari jemarinya, hendaknya dia menjilatinya, atau dia menjilatkan kepada orang lain, mungkin istrinya, atau mungkin anaknya, atau mungkin yang lainnya. Sebabnya apa? Sebabnya dia tidak tahu di mana letak barokahnya dari apa yang telah dia makan tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kalau tadi Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya dalam dua hadis tadi. Iya. Sekarang kita lihat apa penjelasan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, an Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salat. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Anas ini seorang sahabat yang berkhidmah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam semenjak kecil. Anas kecil ini dibawa oleh ibunya, sang ibu rela melepas anaknya demi sang anak bisa dididik dan ditarbiyah di lingkungan nubuwah, dididik dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Anas kecil diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka banyak kita dapatkan hadis-hadis Anas radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan kepada kita, menerangkan kepada kita bagaimana akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di antaranya ini persaksian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza akala ta'aman, ketika beliau alaihi salatu wassalam makan makanan, na'am la'iqa asabi'ahu as-salat, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menzilati asabi'ahu, jari jemarinya yang tiga. Ini yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya sekedar beliau memerintahkan, tetapi beliau juga melakukan apa yang beliau perintahkan. Dan dilihat apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu oleh Anas bin Malik sebagai khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. pelayan beliau alaihi salatu wasalam, kemudian dinukilkan apa yang dilihat, disaksikan oleh Anas bin Malik tersebut kepada kita. Dari situ kita tahu apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dari beberapa hadis itu, ya tadi yang telah kita baca dan telah kita dengarkan, maka di sana menunjukkan atas ikhtiramun ni'am. Ini yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtiram an-ni'am. Yaitu menghormati, menghargai, mensyukuri an-ni'am, nikmat-nikmat yang telah Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, kepada manusia. Di antaranya nikmat Allah tabaraka wa taala itu adalah ta'aman, makanan. An'imah, makanan. Ini termasuk nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Kita menghormati, kita menghargai kenikmatan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Dengan cara apa? Ketika masih ada sisa makanan itu, entah di tangan kita atau entah di nampan yang kita pakai untuk makan atau di piring, maka segera kita bersihkan. Segera kita bersihkan itu. Nah, kemudian disebutkan pula dalam hadis Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, masih menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umat Islam ini untuk ikhtiraman bin ni'am, untuk menjaga, menghormati kenikmatan Allah subhanahu wa taala, memuliakan kenikmatan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam kitab sahihnya. Iza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha. Jika jatuh suapan salah seorang di antara kalian, jatuh makanan itu, falyakhudha, maka ambillah. Jika jatuh, maka ambillah. Falyumit makana min adha, maka kemudian hilangkan, bersihkan jika ada pada lukmah tersebut, suapan yang jatuh tersebut berupa adha. Mungkin tercampur dengan debu, mungkin tercampur dengan tanah atau yang lainnya, bersihkan. Nah, setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walyakulha, dan makanlah. Nah, jelas sekali. Jatuh segera ambil, jika ada kotoran yang menempel pada makanan itu bersihkan, kemudian makanlah. Wala yada'ha lisyaiton, dan jangan kau biarkan makanan yang jatuh itu menjadi santapannya setan. Nah, jelas sekali bimbingannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika suapan makanan itu jatuh, segera diambil, bersihkan kotoran yang menempel pada makanan itu, kemudian makanlah, dan jangan kau biarkan makanan yang jatuh itu menjadi santapannya setan. Lantas bagaimana ketika sudah tidak mungkin makanan yang jatuh itu dibersihkan? Sudah betul-betul kotor, tidak mungkin dibersihkan dan kemudian dimakan. Maka ketika tidak mungkin untuk dimakan, berikanlah kepada hewan piaraan kalian. Nah, diberikan kepada ayam atau yang lain. Kalau memang tidak, sudah tidak memungkinkan untuk diambil, dibersihkan dan kemudian dimakan. Kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita dan kondisi makanan tersebut. Kalau memang sudah tidak bisa, ya sudah. Tetap kita ambil, kemudian kita kasihkan ke mungkin ke hewan piaraan kita, mungkin kita punya kucing, kita kasihkan ke kucing kita. Atau kita punya ayam, kita kasihkan ke ayam kita. Jangan dibiarkan makanan itu jatuh dan menjadi santapannya setan. Nah, karena setan, sebagaimana yang kita ketahui bersama, setan itu innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi kalian. Masa kamu tega memberi makan kepada musuh? Musuh kalian yang senantiasa mengintai kalian, mencari kelengahan kalian untuk menjerumus kalian, menjatuhkan kalian kepada yang tidak diridhai Allah tabaraka wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita wala yadaha lisyaiton. Nah, ini termasuk dari ikhtiraran an-ni'am. Kita betul-betul menjaga kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu. Betul-betul kita menjaganya. Itu semuanya dikatakan oleh ulama kita, hadhihi kullih min ikhtiramin ni'am, min syukrin ni'am, termasuk mensyukuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walhamdulillah kita masih diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makan makanan. Masih diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makan makanan. Betapa banyak saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin yang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Betapa banyak dari mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin yang mengais-ngais makanan kesana kemari dan tidak diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas kenapa kita yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan nikmat berupa makanan tersebut, kita termasuk orang-orang yang tidak ikhtiraman linni'am, kita tidak mensyukuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala itu, kita tidak memuliakan, menghargai kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita itu. Na'am. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang tidak menghargai kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensyukuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan cara yang lain dia menghambur-hamburkan kenikmatan yang telah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kepadanya, untuk perkara-perkara yang tidak mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dipalingkan kenikmatan itu untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk kufur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk dari kita menyia-nyiakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu, kita bermudah-mudahan kalau ada makanan yang tidak kita selera untuk memakannya, cepat dan mudah bagi kita untuk segera melemparkannya ke tempat sampah. Ditinjau dari sisi kesehatan, masih layak makanan itu dimakan. Masih layak untuk dikonsumsi. Hanya semata-mata karena hawa nafsu syahwat yang ada pada diri kita. Enggak selera. Padahal belinya mahal-mahal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan rasanya, cita rasanya. Langsung dibuang di tong sampah. Padahal di sana masih banyak orang-orang yang butuh makanan. Masih banyak orang-orang yang butuh kepada makanan, yang kesulitan untuk mendapatkan makanan. Tetapi na'udzubillah min dzalik, dia termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh ulama kita barakallahu fikum, fal umur laha mawazin wa laha dzawabit. Termasuk perkara ini, perkara nikmat, kenikmatan ini, perkara kenikmatan Allah tabaraka wa taala ini, di sana ada timbangannya, ada patokannya, ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'amullah azza wa jal idza syukirat qarrat wa zada. Ni'amullah azza wa jal, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu, idza syukirat, jika disyukuri, maka kenikmatan itu qarrat, akan tetap melekat, ada, dirasakan oleh orang yang mensyukuri nikmat itu. Bahkan wa zadat, bahkan akan bertambah kenikmatan tersebut. Apakah kemudian kita tidak khawatir kalau kita menyia-nyiakan makanan yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara ketika ada yang masih tersisa di tangan kita, tidak kemudian kita menjilati tangan itu, langsung kita buang di tempat sampah, atau langsung kita cuci makanan itu sehingga akan mengalir bersama air masuk ke lubang pembuangan air. Apa kita tidak khawatir ini termasuk dari tidak ikhtiram an-ni'am, tidak memuliakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita tidak khawatir ini termasuk dari mengkufuri kenikmatan Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk syukur terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala? Nikmat itu idza syukirat qarrat wa zadat. Namun sebaliknya, Wa idza kufirat, ketika kenikmatan itu dikufuri, diingkari, maka kenikmatan itu akan zalat. Apa zalat? Pergi, hilang kenikmatan itu. Dan barakallahu fikum, kenikmatan yang dimaksudkan di sini bukan hanya sekedar kenikmatan yang berupa ad'imah, makanan, tapi seluruh kenikmatan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita. Nikmat sehat. Kalau kita tidak kita syukuri nikmat sehat ini, tidak kita manfaatkan kesehatan yang kita miliki ini untuk perkara yang ma'ruf, yang mendatangkan manfaat kepada kita, na'am, kita khawatir akan zalat, akan diganti kesehatan itu dengan sakit. Nasallallahu salama wal afiyah. Oleh karena itu, kita ingat apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat Ibrahim ayat yang ketujuh. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sebaliknya, wa in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sehingga apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis ini tidak hanya semata-mata kita menjidati tangan atau kita menjidatkan tangan kita kepada orang lain, tidak semata-mata itu, namun ternyata di sana terdapat pelajaran yang berharga, yaitu apa? Ihtiraman ni'am. Kita menghargai kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, wa syukrin ni'am, dan kita mensyukuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sekecil apapun kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, manakala kita sia-siakan, kita khawatir termasuk orang yang tidak mensyukuri kenikmatan Allah, termasuk orang yang mengkufuri kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kenikmatan itu tidak akan langgeng bersama kita, bahkan na'udzubillahi min dzalik, akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kita. Nas'alullah salama wal afiyah. Hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada hadis yang ketujuh pada pertemuan kita yang akan datang, yang terkait dengan masalah salam, memberikan salam satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.